Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Ikhwati fillah hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum walhamdulillah. Di kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyyah yang tentunya merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Kita mengisi waktu luang kita di malam hari ini dengan belajar atau mengkaji agamanya. Mudah-mudahan keutamaan ilmu, majlis ilmu, dan apa yang didapatkan dari ilmu, mudah-mudahan kita meraihnya, mendapatkannya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya di malam hari ini, dengan beberapa permintaan ikhwah hafizahumullah, kemudian mendekatnya waktu Idul Adha, tepatnya berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, maka kita memotong pembahasan kajian Kitabut Thaharah dari apa yang kita tentunya sedang mengkajinya. Untuk sementara waktu kita masuk ke dalam pembahasan Kitabul Udhiyah, yaitu kajian berkaitan dengan sembelihan hewan kurban dari kitab yang sama, yaitu Kitab Ad-Durarul Bahiyyah, sehingga kita tentunya tidak keluar dari kajian kitab. walaupun apa yang disebutkan dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah sebagaimana kitab ini tentunya kitab pemula dalam pembelajaran dan kajian ahkam atau fikih, tetapi mudah-mudahan dengan apa yang disebutkan sedikit banyaknya menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, dan sedikit banyaknya kalau pernah kita mendengarkan ataupun bahkan pernah mengkaji dan mempelajarinya, kita memurojaah, mengulangi maklumat, keterangan-keterangan yang mungkin pernah kita dapatkan. Karena sebagaimana sudah sering kita sampaikan, mengulang-ulang ilmu yang telah kita pelajari atau maklumat yang telah kita dapatkan tidak akan merugi seorang mengulang-ulangnya, tetapi bahkan membuatnya semakin paham, mengerti, bahkan dengan pengulangan tersebut mengingatkan dia dengan kajian masalah yang disebutkan. Demikianlah mulianya ilmu, mengulanginya ataupun bahkan memulai semuanya mendapatkan dan semuanya memberikan keutamaan kepada siapa yang menuntutnya dan mempelajarinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kita akan mendapatkan keterangan-keterangan yang tidak banyak karena penyebutan masalah, pokok-pokok masalah. Namun mudah-mudahan dengan apa yang mungkin bisa kita sebutkan mengiringi keterangan yang ada, mudah-mudahan sedikit menambah bagi kita keterangan-keterangan tersebut. Akhirnya kita masuk ke dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Ad-Durarul Bahiyah, Kitabul Udhiyah. Qala rahimahullahu taala, berkata beliau rahimahullah, babul awal ahkamul udhiyah. Bab yang pertama dari kitab Al-Udhiyah ini, dari kitab Ad-Durarul Bahiyah, adalah hukum-hukum berkaitan dengan hewan kurban. Saudaraku sekalian yang kami cintai, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, hidayah, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian tentang hewan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban, kajian yang sangat dibutuhkan seorang muslim, atau bahkan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, karena berkaitan dengan apa yang Allah syariatkan kepada seseorang dan berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan dari ibadah. Yang kita ini diperintahkan untuk beribadah kepadanya dalam semua rangkaian dan ragam ibadah, termasuk diantaranya beribadah dengan menyembelih hewan kurban. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Karena itulah dari permasalahan hukum hewan kurban atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban, kata beliau, tushra'u li ahli kulli baitin, tushra'u li ahli kulli baitin. Hewan kurban yang disembelih, yang dikurbankan di hari raya kurban Idul Adha, dan yang berkelanjutan darinya di hari-hari tasyrik, adalah perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pensyariatannya tentunya dalam kitabnya Al-Quranul Karim, demikian dari sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian dari penukilan ijma' oleh para ulama, sehingga pensyariatannya amat kuat karena didukung dengan tiga sandaran pegangan hukum agama: Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Adapun dalam Al-Quran, Allah berfirman, maka perhadapkanlah solatmu kepada Allah, fasalli li rabbika, dan sembelihlah atau pancarkanlah darah sembelihan hewan kurban, wanhar. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fadainahu bi dzabhin 'adzim. Ketika Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ismail dengan perintah Allah, lantas kemudian akan terlaksana penyembelihan tersebut, kemudian Allah menggantinya dengan sembelihan yang agung, yaitu Allah menggantinya dengan hewan kurban yang disembelih. Karena itulah Al-Quran membimbing kita dalam syariat penyembelihan hewan kurban. Tentunya karena dalam lafadz Al-Quran wanhar, yaitu perintah, maka selain pensyariatannya dengan Al-Quran, dengan adanya perintah, menunjukkan demikian kuatnya syariat menyembelih hewan kurban karena diperintahkan wanhar, Adapun hukumnya, apakah wajib atau sunnah, akan datang keterangannya. Kemudian, adapun sunnah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih dhuha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadih wasamma wakabbara wawada'a rijlaihi ala sifahihima. Dalam hadis menyebutkan bahwa Rasulullah menyembelih dua ekor kambing yang hampir kesemua warnanya berwarna putih, hanya saja bercampur dengan warna hitam. Hampir kesemuanya berwarna putih, hanya saja bercampur sebahagian bulunya atau sebahagian kecil bulunya dengan berwarna hitam. Itulah yang dikatakan amlah. Beliau menyembelih kambing yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Di sini menunjukkan bahwa beliau mencontohkan kepada kita menyembelih hewan kurban. Karenanya disebutkan dalam hadis beliau menyembelih dengan kedua tangan, dengan tangan beliau sendiri. Beliau menyembelih dengan biyadih, tangan beliau sendiri. Sementara af'alun nabi, perbuatan nabi dalam pengamalan amaliyah ibadah menunjukkan disyariatkannya amal tersebut, perbuatan tersebut. Juga dalam riwayat yang lain, beliau menyembelih hewan kurban dan meminta thauban untuk menyelesaikan dari hewan yang telah disembelih, mengulitinya, memotongnya, dan ini juga menguatkan bahwa beliau melakukan amalan tersebut dalam rangka kurbah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dhahi bihi anta, dengan hewan sembelian ini kamu sembelihlah. Ini menunjukkan juga perintah penekanan untuk menyembelih hewan kurban, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian adapun ijma, maka telah dinukilkan adanya ijma di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qudama rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan asal pensyariatan hewan sembelihan itu dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, dan dengan ijma'. dengan ijma'. Kemudian demikian pula dinukilkan oleh para ulama yang lain yang tidak satu dan tidak dua dari ulama tersebut menukilkan adanya ijma' dalam pensyariatan atau disyariatkannya menyembeli hewan kurban. Sehingga apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa disyariatkan benar adanya hewan kurban itu disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kata beliau, li ahli kulli baitin, disyariatkan bagi setiap kepala rumah tangga dari rumahnya atau kepala rumah tangga terhadap rumahnya, terhadap keluarganya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih hewan kurban dan beliau mengatakan, hadzali wali ahli baiti, ini adalah sembelihanku dan untuk keluargaku. Ini adalah sembelihanku dan untuk keluargaku. Sehingga ini membimbing seseorang menyembelih hewan kurban bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Kalau seandainya dari setiap anggota rumah tangga menyembelih masing-masing satu dari hewan sembelihan misal, maka hal tersebut tentunya disyariatkan atau dengan kata lain dibolehkan oleh syariat. Tetapi apabila kepala rumah tangga dari rumah tangga tersebut, dari keluarga tersebut, telah menyembelih hewan kurban, maka keluarga yang ada ataupun siapa yang berada dalam tanggungannya di rumah tersebut telah masuk dan terwakili dengan sembelihan kepala rumah tangga tersebut. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari hadis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa kana ar-rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati wa an ahli baitihi. Dulunya di zaman Nabi, seseorang menyembelih satu kambing untuknya dan untuk keluarganya. Untuknya dan untuk keluarganya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian tadi kita sudah mendengarkan Rasulullah mengatakan, hadzali wali ahli baiti, ini adalah untuk saya dan untuk keluargaku. Sehingga itu disyariatkan bagi kepala rumah tangga dan mewakili keluarganya atau rumah tangganya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Adapun dikatakan mewakili rumah tangganya atau keluarganya, tentunya mereka yang masuk dalam rumahnya. Mereka yang masuk dalam rumahnya. Atau mereka dengan satu jamuan makanan. Mereka dengan satu jamuan makanan. Kalau seandainya ada anggota keluarga yang telah berumah tangga keluar dari rumah tersebut, walaupun dia dari anggota keluarga tersebut, tetapi karena dia tidak seatap, dia tidak satu dari jamuan makanan di rumah tersebut, maka dia tidak mendapatkan dari apa yang disembelih oleh kepala rumah tangga ataupun yang menjadi pemimpin di rumah orang tuanya atau rumahnya dengan keluarganya. Semisal seorang telah berkeluarga sendiri, dia tidak lagi bersama dengan orang tuanya, dia tinggal dengan istrinya dan anaknya, maka ini tidak termasuk dalam sembelihan tersebut. Ini tidak termasuk dalam sembelihan tersebut. Berkata Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, berkaitan dengan patokan seorang dianggap terwakili dengan sembelihan dari siapa yang menyembelih di rumah tersebut, dari kepala rumah tangga ataupun siapa yang menyembelih dari hewan sembelihan di rumah tersebut, maka kata beliau rahimahullah, idza kana ta'amuhum wahid wa akluhum wahid fa innal wahida takfihim yudahil akbar anhu wa an ahli baitihi. Adapun apabila mereka dalam satu jamuan makan, mereka dengan makanan yang satu di rumah tersebut, maka apabila ada satu yang menyembelih, ini cukup untuk mereka semua. Misal yang paling gede, yang menyembelih, maka ini telah memasukkan dan mewakilkan semua ada yang, semua siapa yang berada di rumah tersebut. Semua siapa yang ada di rumah tersebut. Dengan demikian, maka disyariatkan bagi pemimpin rumah tangga untuk menyembelih dari hewan sembelihan ini mewakili siapa yang ada di dalam anggota dan bahagian keluarganya di rumah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun hukumnya, kalau tadi disebutkan disyariatkan, maka masuk hukum wajib dan masuk hukum sunnah. Karena kalimat syariat itu umum, masuk wajib dan masuk sunnah. Karena itu, yang berpandangan wajib, dia telah menunaikan apa yang disyariatkan. Yang berpandangan sunnah, dia juga telah menunaikan apa yang disunnahkan. Dalam hukum penyembelihan hewan kurban, yang ditegakkan, maka ulama berselisih pandang. Ulama berselisih pandang. Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Mereka berselisih pandang. Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka memandang hukum hewan sembelihan ini adalah perkara yang disunnahkan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang amat ditekankan. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama dahulu dan sekarang. Yang sekarang tentunya di antaranya Komite Fatwa Kibar Ulama Negeri Saudi Al-Arabiyah. Tentunya di dalamnya ada Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan anggota Komite Fatwa yang berpandangan wajibnya. Demikian para ulama a'immatu da'wah yang lainnya, mereka memandang hukumnya wajib. Maaf, hukumnya sunnah. Mereka memandang hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur. Adapun yang lainnya dari para ulama, mereka memandang hukumnya wajib. Mereka memandang hukumnya wajib. Dan ini dipegangi oleh sekelompok ulama. Di antaranya, ini merupakan pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian dari ulama mutaakhirin, ulama yang ma'ruf dan masyhur, Al-Imam Muhammad Ibnu Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Karena adanya hadith man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan untuk menyembelih, tetapi dia bahkan tidak mengerjakannya, dia tidak melakukannya, maka dia tidak boleh mendekat dengan tempat sholat kita. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah mereka berpegang diantaranya dengan hadis tadi dan hadis yang lainnya tentunya. Dari dua pendapat ini, yang mengatakan wajib dan mengatakan sunnah, tentunya berpijak dengan nas kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Namun Allahu a'lam bisawab, melihat dari amaliyah sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka didapati amaliyah sahabah mereka ada yang meninggalkan, tidak mengerjakan sembelihan di salah satu tahun yang berjalan. Di salah satu tahun yang berjalan. Dalam keadaan mereka bukan orang yang tidak mampu, tetapi bahkan mereka dari orang yang mampu. Seperti dinukilkan dari Hudzaifah ibnu Asid, bahwa beliau mengatakan, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudhahiyani makhafata ayustanna bihima. Aku melihat Abu Bakar, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, aku melihat Umar, Umar ibn al-Khattab, keduanya radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya dalam tahun yang berjalan, dalam salah satu tahun yang berjalan, mereka tidak menyembelih. Ma yudahyan, mereka tidak menyembelih karena khawatir amalan ini akan ditetapkan dan akan dijalani sebagai sebuah kewajiban. Kemudian hadis atau athar didapatkan dari athar dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Demikian didapatkan pula dari athar Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, laqad hamamtu an 'ada 'al udhiyah wa inni lamin aisarikum biha makhafata ay yuhsaba annahuma aw annaha hatmun wajibun. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, sungguh aku berkeinginan untuk meninggalkan satu kali sembelihan, dan sungguh bukan karena saya tidak mampu, tetapi saya dari orang yang mampu mengerjakan sembelihan tersebut. Saya meninggalkannya karena khawatir ini akan disangka sebuah kemestian yang wajib. Sebuah kemestian yang wajib. Athar juga sama dari Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Adapun Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, beliau dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, la yasihu an ahadin minas sahaba annal udhiyah wajibah. Tidak didapatkan satu penukilan yang sahih dari sahabat Nabi, mereka melihat bahwasanya sembelihan hewan kurban itu adalah wajib. Demikian penukilan tentang sahabat. Sehingga dalam perselisihan yang ada, yang mengatakan sunnah yaitu jumhur sunnah yang amat ditekankan, dan yang mengatakan wajib, tentunya wajib dengan ketika dia dimudahkan untuk menyediakan dan memiliki hewan kurban. Dari perselisihan ini kita telah dengarkan kedua-duanya dari kubu para ulama kita, dan telah kita dengarkan tentunya keterangan dari penukilan sahabat, mudah-mudahan menjadi penjelas bagi kita semuanya. Tentunya baik yang berpandangan wajib dan berpandangan sunnah, semuanya tidak ada yang menganggap masalah ini masalah yang sepantasnya untuk ditinggalkan, sepantasnya untuk dikesampingkan, tetapi mereka semua menganggap ini adalah amalan qurbah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalaupun wajib, lebih ditekankan lagi dengan hukum wajib menjalankannya. Dan kalaupun sunnah, maka tidak disarankan untuk meninggalkannya. Adapun sahabat yang didapati sengaja meninggalkan karena mereka ingin memberi pelajaran, karena mereka berpandangan ini bukan amalan wajib. Ini bukan amalan wajib sehingga mereka meninggalkannya. Khawatir kalau mereka terus melakukannya dianggap itu adalah amalan wajib. Demikian pemahamannya. Mudah-mudahan memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Telah masuk waktu salat isya. Kita azan dulu. Salat al-isya. Baru kita lanjutkan keterangan-keterangan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mengambil keterangan-keterangan yang kita kaji dari kitab Ad-Durarul Bahiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa aqulluha syatun. Apa yang disembelih dari hewan kurban paling rendahnya, sedikitnya, dia itu seekor kambing. Dia itu, atau sembelihan itu seekor kambing. Tentunya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dengan kondisi manusia termulia, beliau telah kita dengarkan memotong dua sembelihan, satu untuk beliau dan keluarga beliau, dan yang satu untuk kaum muslimin. Apa yang beliau sembelih adalah hewan kambing. Dua hewan kambing. Karena beliau dengan kedudukan beliau sebagai manusia yang mulia, nabi dan rasul, tercukupkan dengan satu ekor kambing sembelihan beliau, bahkan mewakili siapa yang menjadi tanggungan beliau dari keluarga beliau, tentunya kaum muslimin lebih utama lagi, yaitu siapa saja dari person dari kaum muslimin, individu-individu kaum muslimin, ketika mereka menyembelih yang paling rendah dan paling sedikit satu ekor kambing, maka itu telah memenuhi syariat penyembelihan hewan kurban. Tentunya, sebagaimana tadi disebutkan Nabi saja cukup, maka tentunya yang lainnya dari umat beliau cukup insyaallah ta'ala. Kemudian penyebutan seekor kambing di sini tidak mewakili hewan yang juga datang pensyariatannya, karena telah datang penyebutannya dalam syariat yang disembelih itu al-ibil, unta, kemudian al-baqar, sapi, kemudian al-ghanam, kambing. Adapun unta, tentunya sebagaimana yang ma'ruf di sisi kita semuanya, hewan yang hanya ada di negeri-negeri tertentu, negeri-negeri padang pasir, atau di negeri-negeri yang didapatkan onta itu ada. Adapun di negeri kita tidak didapatkan onta, yang didapatkan hanyalah sapi dan kambing. Sehingga kalaupun tidak didapatkan onta, bukan berarti kita tidak boleh menyembelih unta. Kalau kita ingin menyembelih unta, karena yang disyariatkan unta, sapi dan juga kambing. Unta di sini disebutkan secara umum sehingga semua masuk jenis unta, maka unta dengan semua jenisnya dari hewan yang disyariatkan penyembelihan hewan kurban dengannya. Demikian sapi. Sapi walhamdulillah di sebagian, hampir dikatakan sebagian besar atau bahkan hampir seluruh negeri-negeri kaum muslimin memiliki hewan sapi. Dan sapi di sini dari semua jenisnya tentunya, sampai pun dikatakan dia dari banteng, tetapi dia itu adalah dari jenis sapi. Dan demikian dinukilkan bahkan dari jenis sapi kerbau. Mereka, para ulama memasukkan kerbau dari jenis sapi. Bahkan dinukilkan adanya ijma' bahwa kerbau dari sapi. Walaupun mungkin kita melihat perbedaan antara kerbau dengan sapi, tetapi mereka, para ulama, telah bersepakat sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Ijma' oleh Al-Imam Ibn Al-Mundhir bahwa Al-Jawamis, Jamus, jamaknya Jawamis, itu masuk dalam hukum Al-Baqar, masuk dalam hukum sapi. Demikian juga masuk dalam sembelihan kambing dengan berbagai jenisnya. Tentunya di sini disebutkan oleh penulis, beliau hanya sekedar menyebutkan apa yang paling sedikit dan apa yang paling rendah dari apa yang disembelih seseorang. Maka kata beliau, aqallu hasyatun, yang paling sedikit dan paling rendah dari sembelihan itu adalah kambing. Adalah kambing. Sebagai tambahan faedah, Rasulullah dalam banyak keadaannya menyembelih hewan kambing. Tetapi dalam beberapa keadaan dinukilkan beliau bersekutu pada sapi dan bersekutu pada apa? Sapi dan pada unta. Di dalam riwayat dinukilkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, naharna ma'a Rasulillah 'amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Dulunya kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah, di tahun perjanjian Hudaybiyah, yaitu di saat Rasulullah ingin masuk ke Makkah untuk menunaikan haji dan umrah, kemudian dicekal oleh orang musyrikin, kemudian beliau pun terpaksa tidak bisa menunaikan haji dan umrah di tahun tersebut. Tetapi kemudian bahkan dengan pencegalan musyrikin tersebut, di tahun berikutnya bahkan kota Makkah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa beliau yang ingin menunaikan ibadah lantas dicekal tidak jadi, beliau telah membawa hewan kurban, membawa hewan hadyu, maka beliau pun didapatkan bersekutu dengan hewan onta badana dengan 7 orang menyembelih onta, kemudian bersekutu dengan hewan sapi 7 orang menyembelih hewan sapi tersebut. Dari apa yang kita dapatkan dari Rasulullah, beliau memotong kambing dalam banyak keadaan, dan beliau memotong onta, dan beliau memotong sapi, menunjukkan hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang disyariatkan penyembelihannya dalam hewan kurban. Hanya saja amalan beliau banyak melakukan menyembelih hewan kurban, yaitu kambing, disebutkan oleh para ulama, pertama, sebagai bentuk hasungan, penyemangatan kepada umat ini agar mereka bersemangat menyembelih walaupun hanya dengan seekor kambing. Karena manusia yang paling mulia Rasulullah pun menyembelih dengan seekor kambing. Menyembelih dengan seekor kambing. Kemudian dari apa yang mudah dilakukan penyembelihannya oleh kaum muslimin, yaitu menyembelih seekor kambing. Kenapa mudah? Tentunya pertama dari sisi mudahnya untuk didapatkan hewan tersebut. Kedua, hewan tersebut yaitu kambing dengan harga yang lebih murah daripada onta dan daripada apa? Dari sapi. Kemudian daging kambing, daging yang merupakan banyak dikonsumsi oleh kaum muslimin. Banyak dikonsumsi oleh kaum muslimin. Itulah hikmah Rasulullah menyembelih apa? hewan kambing agar menjadi contoh kepada umatnya. Adapun mana yang afdal, nanti akan datang keterangannya. Mana yang afdal dari hewan tersebut, akan datang keterangannya insyaallah ta'ala dalam keterangan-keterangan beliau nanti. Tetapi kalau seorang hanya bisa menyembelih dengan seekor kambing, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup, itu telah memenuhi, bahkan telah mengikuti apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa waktuha ba'da salati idin nahri. Waktu sembelihan hewan sembelihan tersebut semuanya, waktunya setelah salat Id. Setelah salat Id, Idul Adha atau Idun Nahri. Idun Nahri. Waktunya adalah setelah salat Idul Adha. Adapun apabila disembelih sebelum salat Idul Adha, maka sembelihan ini hanyalah merupakan sembelihan biasa. Sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban, karena belum mencapai waktu masa penyembelihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man kana dzabaha qabla an nusalliya falyadhbah makanaha ukhra." Siapa yang menyembelih sembelihan sebelum kita menegakkan salat Id, maka hendaknya dia mengganti sembelihannya ini nantinya di tahun kemudian. Tetapi waman lam yadbah, siapa yang belum menyembelih hewan kurban, hatta sallaina, sampai kita salat, maka hendaknya setelah salat falyadhbah, dia menyembelihnya dengan menyebutkan nama Allah, bismillah. Hadis muttafaqun alaihi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sembelihan yang diinginkan adalah ba'da salat al-Id, Idul Adha. Sehingga apabila sembelihan itu dilakukan sebelum Idul Adha, maka sembelihannya tidak teranggap. Sembelihannya tidak teranggap, dia hanyalah sembelihan biasa, yaitu sembelihan untuk dimakan biasa, bukan sembelihan kurban. Tetapi yang diinginkan dengan sembelihan kurban sebagaimana disebutkan tadi, yaitu setelah ditegakkannya salat Id. Namun perlu menjadi catatan bagi kita, penegakan salat Id karena tidak ditegakkan secara satu tempat, tetapi dilakukan dengan beragam dan berbagai tempat, maka tentunya yang menjadi patokan adalah saat seorang itu sholat di tempat dia sholat. Sehingga kalau di tempat dia sudah selesai menegakkan sholat, baru dia menyembelih. Demikian. Adapun dia belum menegakkan sholat, maka sembelihannya teranggap sembelihan biasa. Demikian wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa waktuha ba'da sholati idin nahri. Waktunya adalah setelah sholat Id, yaitu Idul Al-Adha. Sebagaimana diriwayatkan tadi hadis yang muttafaqun alaihi. Wallahu a'lam bisawat ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir waktu hari tasyrik, sampai akhir waktu hari tasyrik. Perlu untuk kita uraikan, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Adha itulah hari yang manusia dihimbau dan dihasung untuk menyembelih, yaitu tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun hari setelahnya, yaitu hari tasyrik, di mana hari tasyrik terhitung mulai dari tanggal 11, 12, 13. Dimulai tentunya di subuh hari, hari raya, hari tasyrik yang pertama dan akhirnya adalah di waktu yang akhir hari ke-13, yaitu dengan ditandai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari di hari ke-13. Sehingga hari tasyrik 3 hari ba'da Idul Adha. Nampak di sini penulis rahimahullahu taala berpandangan semua hari tasyrik, yaitu hari dzabhun, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, kullu ayyamit tasyriq dzabhun, di semua hari tasyriq dzabhun. Bahkan didapati dari Amaliyah, di antaranya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyembelih hewan kurban di 3 hari hari tasyrik ba'da yaumin nahri, setelah berlalunya hari Idul Adha. Karena beliau di sini mengatakan sampai terakhir hari tasyrik, maka dengan bimbingan beliau di sini, dan ini merupakan pendapat yang dipegangi oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, demikian Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Mereka berpandangan sebagaimana para ulama sebelum mereka, bahwa sembelihan kurban itu terpenuhi sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu hari ketiga tasyrik. Maksud kami menyebutkan hal ini karena didapati dari pendapat ulama yang mengatakan bahwa penyembelihan itu berakhir di hari kedua tasyrik. Di hari kedua tasyrik. Sehingga penyembelihan dimulai dengan Idul Adha 1 hari, kemudian 2 hari tasyrik 11 dan 12. Di antara ulama ada yang berpandangan demikian. Akhir waktu tasyrik yaitu 3 hari dari Idul Adha, 2 hari tasyrik. Dan ini perselisihan yang sudah terjadi semenjak dahulu. Perselisihan yang sudah terjadi semenjak dahulu. Bahkan dinukilkan yang memandang pendapat seperti ini, bahkan kebanyakan para ulama. Kebanyakan para ulama as-salaf, yaitu sembelihan mulai Idul Adha tanggal 11 dan tanggal 12. Adapun ke-13 maka mereka tidak menyembelih. Namun ulama yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh beliau tadi, mereka berpandangan bahwa 3 hari tasyrik bagi siapa yang ingin menyembelih, baginya untuk menyembelih karena masih teranggap hari tasyrik yang ketiga. Tanggal berapa itu? Tanggal 13 itu termasuk dari hari yang dibolehkan. Dibolehkan apa? Dibolehkan menyembelih hewan kurban. Wallahu a'lam bisawab. Bersandar dengan apa yang tadi disebutkan dari ayyamut tasyrik kulluha apa? Dzabhun. Semua hari tasyrik, semua hari dibolehkan penyembelihannya. Didapatkan ini dari pandangan al-Imam Syafi'i, atau didapatkan ini dari pandangan dari mazhab Syafi'i, dari Atha, dari al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian dari perkataan al-Imam Ibnu Munzir, kemudian dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz dan al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena itu, wallahu a'lam bisawab, pendapat yang lapang di sini yang mengatakan bahwa semua hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan. Itu adalah hari-hari penyembelihan. Terutama melihat kondisi kaum muslimin, tentunya tidak semua kaum muslimin dimudahkan untuk bisa melakukan apa? Sembelihan di hari pertama. Sembelihan di hari kedua. Sembelihan di hari pertama yaitu Idul Adha. Kemudian sembelihan di hari pertama tasyrik. Sembelihan di hari kedua tasyrik. Tidak semuanya dimudahkan. Bahkan mungkin ada yang mereka di hari ketiga tasyrik baru dapat menyediakan apa? Menyediakan hewan kurban. Maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lapang demikian. Tetapi menghindari perselisihan yang ada, kalau seorang berkelapangan, memiliki harta, memiliki kelapangan, maka dia bersegera untuk menyembelih, tentunya yang lebih utama di hari yang dikatakan Idul Adha, Idul Nahri, yaitu hari di mana mereka dihasung, dihimbau untuk menyembelih di hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam. Kalau mereka mempunyai kelapangan, kalau mereka memiliki na'am kelebihan. Kemudian di antara mazhab yang kita katakan tadi pendapat yang lapang itu, didapati para sahabat, mereka bahkan menggemukkan hewan apa? Hewan sembelihannya. Masalah hewan sembelihan itu gemuk, kemudian nantinya disembelih, telah datang keterangan yang akan disebutkan bahwa hewan itu adalah hewan yang utama. Jadi hewan yang gemuk baru kemudian disembelih, itu hewan yang utama untuk menjadi hewan kurban. Kenapa demikian? Karena hewan yang gemuk menghasilkan daging. Sementara kurban itu sendiri tujuannya untuk dimakan. Tujuannya untuk apa? Dimakan. Sehingga menggemukkannya adalah perkara yang dianjurkan. Nah, dengan adanya waktu sampai terakhir hari tasyrik, mereka bisa menggemukkan hewannya sampai terakhir hari tasyrik. Walaupun dia tidak mendapatkan keutamaan di hari yang pertama penyembelihan, tapi mereka mendapatkan keutamaan penggemukan hewan di hari yang terakhir, hari yang ketiga. Sehingga dengan adanya tambahan 4 hari, hari Idul Adha, hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik yang kedua, hari tasyrik yang ketiga, mereka menyembelih hewan kurbannya dalam keadaan hewan itu sudah gemuk dengan dimakankan, tentunya dengan pakanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini diantara hikmahnya. Dengan demikian, maka disebutkan bahwa menyembelih hewan kurban bisa sampai hari yang keberapa? Hari yang terakhir tasyrik. Namun seutama-utama, sebaik-baiknya dia mengedepankannya, yaitu di hari pertama Idul Adha. Hari yang boleh hari kedua, hari pertama tasyrik, hari kedua tasyrik, dan hari rukhsah dari pendapat para ulama. Dan ini permasalahan yang sudah terjadi semenjak dahulu, dan tentunya perkaranya lapang insyaallah. Di hari yang ketiga boleh seorang menyembelih hewan kurban. Permasalahan yang berhubungan dengan ini adalah apakah waktu malam waktu yang diperkenankan seorang menyembelih hewan kurban? Karena waktu yang diketahui hewan kurban itu adalah siang hari. Bagaimana dengan malam hari? Maka tentunya yang afdol penyembelihan itu di siang hari. Yang afdol penyembelihan itu di siang hari. Tetapi boleh menyembelih di malam hari. Boleh menyembelih di malam hari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ini pendapat yang didapati dari para ulama, yaitu teranggapnya bolehnya menyembelih hewan kurban di malam hari. Di malam hari dinukilkan dari fuqaha diantaranya Malik dan yang lainnya. Namun yang utama di siang hari. Bahkan yang utama setelah dia menegakkan apa? Salat. Setelah dia menegakkan salat, itu yang utama, yaitu di hari yang pertama atau hari raya Idul Adha. Tetapi kalau dia tidak punya kelapangan, dia juga tidak memiliki kesempatan, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan, kecuali ternyata dia dapatkan di sore hari dia mampu untuk membeli hewan, kemudian dia ingin menyembelih di malam harinya, maka dibolehkan baginya. Dibolehkan baginya selama malam tersebut belum keluar dari hari yang dibolehkan. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini. Selanjutnya keterangan-keterangan yang akan datang kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan beberapa waktu yang tersisa kita bisa menyudahi, menyelesaikan, atau dengan kata lain mengkhatamkan pembahasan tentang uduhiyah dari kitab ini, walaupun secara ringkas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan kelapangan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang belum tersebutkan, atau mungkin ada kesalahan di dalam penukilan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.